بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد kita melangsungkan barakallahu fikum bacaan kita terhadap syarhus sunnah lil imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala dan kita masuk kepada poin yang ke-104. Sebelumnya tadi ketua takmir masjid memberitahukan mengharapkan dengan sangat kepada siapapun dari kita apabila berkehendak untuk berludah. Ya, berkehendak untuk berludah barakallahu fikum untuk ia menjauh dari sendal-sendal. Terkadang ia mungkin tidak sengaja, lalu kemudian sendal dari ikhwanuna terkena barakallahu fikum. Tentu itu termasuk adza, mengganggu tidak boleh. Sehingga barakallahu fikum siapapun dari kita di saat berludah mencari tempat yang aman, ya mungkin ke bak sampah barakallahu fikum, atau menjauh dari tempat yang akan mengganggu orang lain. Fajazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Kita langsungkan qala rahimahullahu taala wa'lam أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة. Kata beliau, dan ketahuilah bahwa terus-menerus ada sekelompok di manusia ini orang-orang yang mengikuti kebenaran dan mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Yahdihimullahu, Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepada mereka hidayah. Wa yahdi bihim ghairahum, dan Allah Azza wa Jalla menghidayahi orang lain dengan mereka. Allah Azza wa Jalla menjadikan mereka memberikan hidayah kepada orang lain. Wa yuhyi bihimus sunana, Allah Azza wa Jalla dengan mereka menghidupkan sunnah-sunnah. Terus menerus ada dari umatnya Rasul alaihi salatu wassalam atau manusia secara umum, karena beliau akan jelaskan Syekh Rabi hafizahullah, dalam setiap umat bersusulan umat yang keberikutnya tetap ada orang-orang yang menyambut seruan kebenaran para nabi dan rasul. Allah menghidupkan dengan mereka sunnah-sunnah syariat Allah Azza wa Jalla. Wahumul ladhina wasafahumullahu ta'ala ma'a qillatihim indal ikhtilaf. Dan mereka lah yang Allah telah mensifatinya bersamaan dengan sedikitnya mereka di saat terjadinya perselisihan umat, sedikitnya jumlah mereka, Allah telah mensifati mereka seperti di dalam firman-Nya, faqala wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinatu baghyan bainahum. Tiadalah terjadi perselisihan padanya kecuali orang tidaklah menyelisihi padanya kecuali orang-orang yang telah diberikan kepada mereka kitab setelah diberikan kepada mereka barakallahu fikum kebenaran itu. Min ba'di ma ja'athumul bayyinat, setelah datang kepada mereka bayyinat, keterangan, penjelasan, hujjah-hujjah Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Apa yang mendorong mereka untuk kemudian berani menyelisihi apa yang Allah telah jelaskan sejelas-jelasnya? Baghyam bainahum. Karena sikap baghi, sikap melampaui batas, sikap kezaliman yang ada pada mereka, kata Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan yang telah lewat, Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu ta'ala menyebutkan bahwa termasuk dari sebab at-tamadi 'alal batil, terus menerusnya seseorang di atas kebatilan, sulit dan berat untuk dia kembali kepada hujjah yang terang benderang, karena ada pada dirinya sikap zulm, sikap melampaui batas berbuat zalim. Inilah yang menahan mereka untuk cepat kembali kepada al-haq. Inilah yang menyebabkan mereka terus-menerus berada di atas kebatilan. Ini kondisi setelah hujjah itu datang. Fastathnahum. Lalu kemudian Allah mengecualikan dari mereka. Yang tidak akan menyelisihi hujjah itu adalah fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biiznihi wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Lalu Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman terhadap apa yang mereka selisihi, yaitu kebenaran tentunya minal haq, dengan restu dan izin dari Allah. Allah Azza wa Jalla memberikan kepada mereka yang beriman petunjuk, dan Allah Azza wa Jalla menitipkan hidayahnya kepada siapa yang dikehendaki menuju jalan yang lurus. Ini pengecualian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sudah disebutkan di atas, sedikit orang-orang yang Allah titipkan padanya hidayah, mayoritas berada pada kondisi menyelisihi hujjah-hujjah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, la tazalu isabatun min ummati zahirina 'alal haqqi. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, senantiasa ada sekelompok dari umatku, zahirin, mereka tampak dan menampakkan kebenaran, zahirin alal haq, ay membela kebenaran, la yadurruhum man khadalahum, tidak membahayakan mereka siapapun yang merendahkan mereka hatta ya'tiya amrullah, sampai datang keputusan Allah Azza wa Jalla. Wa hum zahirun, dan mereka terus menang, kata Allah subhanahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perhatikan baik-baik bahwa di tengah-tengah perselisihan yang terjadi di setiap umat, tidak lepas umatnya Rasul alaihi salatu wassalam, ada yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan petunjuknya. Namun jumlah mereka sangat-sangat minim, barakallahu fikum. Ditambah lagi, kata Syekh Rabi hafizahullah ta'ala di dalam syarah, ditambah lagi dengan hadis, sataftariku hadihil ummati, hadihil ummatu ala 73 firqa kulluha finnari illa wahida, akan terpecah umatku ini menjadi 73 golongan. Allahu Akbar. Akan terpecah umatku ini menjadi 73 golongan. Kulluha finnari illa wahidah. Semuanya pecahan-pecahan itu berada dalam hukuman neraka kecuali satu saja. Berarti 72-nya berada dalam ancaman neraka. Para sahabat bertanya, qalu man hiya ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah, siapa 1 golongan itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, memberikan jawaban kepada para sahabatnya, man kana ala ma ana alaihi wa ashabi, yaitu orang yang berjalan di atas jalanku, ma ana alaihi, orang yang berjalan di atas jalanku, wa ashabi, dan orang yang berjalan di atas jalan para sahabatku. Perhatikan baik-baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencukupkan dengan kalimat man kana alam ma, man kana alam ma ana alaihi. Rasulullah tidak mencukupkan sampai di sini. Orang yang berjalan di atas jalanku, tetapi beliau menggunakan kalimat waw untuk menggabungkan kedudukan keselamatan itu juga mengikuti jalan para sahabatku. Berarti ini adalah dalil di antara sekian dalil yang menjelaskan tentang wajibnya mengikuti jalannya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in dalam beragama, barakallahu fikum. Yang kedua, bahwa jalan para sahabat Nabi itu adalah ma'sumah, terpelihara, barakallahu fikum, jalan mereka. Ya, sebagaimana terpeliharanya jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ditambah hadis yang keempat, beliau menjelaskan hadis yang berbunyi, Yab'athullahu ala ra'si kulli mi'ati sanatin fi hadhil ummah man yujaddidu laha dinaha. Ditambah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Allah akan membangkitkan di awal setiap 100 tahun, di awal setiap 100 tahun, di tengah-tengah umat ini, Allah Azza wa Jalla akan membangkitkan di ra'as kepala, di awal setiap 100 tahun. Apa yang dibangkitkan oleh Allah di tengah-tengah umat ini? May yujaddidulaha dinaha. Orang-orang yang akan melakukan pembaharuan terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala, terhadap agama umat ini. Di awal-awal 100 tahun, setiap 100 tahun, Allah Azza wa Jalla akan membangkitkan orang-orang yang melakukan tajdid, pembaharuan terhadap agama umat ini. Barakallahu fikum. Kata Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala, ayat-ayat itu dan hadith-hadith Nabi alaihi salatu wassalam ini bersatu padu menjelaskan tentang terus akan muncul di tengah umat, la yazalu fad fi hadhil ummah, akan terus menerus di tengah umat ini, man yukimullahu bihil hujjata, yang Allah Azza wa Jalla dengan kemunculan orang-orang tersebut Allah tegakkan hujjahnya di tengah umat ini. Sehingga umat tidak punya alasan, wahai Rabb, kami tidak pernah mendengar, kami tidak pernah tersampaikan, tidak pernah tersampaikan kepada kami. Oh, tidak ada. Maka dengan keberadaan ta'ifah, apa yang disebutkan di dalam ayat, bahwa Allah memberikan hidayah kepada kaum mukminin, di dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam, terus menerus tampil di tengah umatku orang-orang yang membela kebenaran. Di dalam hadis iftiraqul ummah, bahwa umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya dalam ancaman kecuali satu, mereka yang menyuarakan kebenaran dengan mengikuti jalannya Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabat beliau. Ditambah dengan ayat hadis ini, akan terus Allah bangkitkan di awal setiap 100 tahun orang yang akan melakukan tajdid, pembaharuan terhadap agama umat ini. Maka beliau menjelaskan, dengan ini semua Allah Azza wa Jalla menegakkan hujjahnya dengan mereka. Satu, wa yansuru bihi dinahu, dan Allah Azza wa Jalla menolong agamanya dengannya, dengan siapapun yang Allah bangkitkan untuk mengikuti kebenaran, Allah membela agamanya dengannya. Wa yarda'u bihi katsiran minal ghawin, dan terperingatkan, barakallahu fikum, atau kembali orang-orang yang telah sesat, yarda'u bihi katsiran minal ghawin, orang-orang yang telah tersesatkan, barakallahu fikum, tertahan kesesatannya atau kembali meninggalkan kesesatannya, Allah perlakukan para pembela kebenarannya seperti itu. Beliau juga menyebutkan wa yumatsilu hadzal haq, dan mereka terus berupaya untuk kemudian mengamalkan kebenaran itu. Wa yaqumu bihi, dan mereka tampil untuk menegakkannya, terus ada di tengah-tengah umat ini. Barakallahu fikum. Berarti ini kan kabar gembira loh terhadap orang-orang yang Allah Azza wa Jalla berikan kesempatan di dalam hidupnya untuk mencicipi atau mencium baunya sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Atau lebih dari itu, dia mencoba menyabarkan dirinya, mengkaji, mendalami. Ujian demi ujian berlalu dia hadapi. Barakallahu fikum. Kondisi apapun dan bagaimanapun dia istiqomahkan dirinya di atasnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu kita baca pesan beliau. Barakallahu fikum. Pada terakhir pembahasan ini beliau berpesan. Tentu diingat, sedikitnya orang yang memperjuangkan kebenaran. Berarti sebaliknya, banyaknya orang yang berada di atas kebatilan, dan banyaknya orang yang menyeru di atas kebatilan. Sedikitnya orang yang berjalan di atas al-haq, sekaligus sedikitnya orang yang menyeru kepadanya. Maka ingat, kata beliau, ini adalah sebuah kenyataan yang harus diterima, agar ahlul haq itu jangan sampai berkecil hati atau barakallahu fikum minder. Maka beliau menjelaskan rahimani wa rahimakumullah sebagai pesan dan nasihat. Sekali lagi beliau sebelumnya memberitahukan bahwa seberapapun jumlah dan bilangannya orang yang membela kebenaran itu tidak akan memudaratkan mereka. Tidak akan memudaratkan mereka banyaknya orang yang menyelisihi kebenaran. Banyaknya orang yang berjalan di atas kebatilan tidak akan membahayakan mereka. Mau dicela, mereka tidak peduli, tidak ditanggapi, diam. Barakallahu fikum. Ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dicela, dicerca, dijatuhkan, dihabisi kehormatannya. Dia tetap tidak mendanggapi celaan-celaan itu. Barakallahu fih. Sebagaimana a'immatus sunnah di masa sekarang ini. Barakallahu fikum. Dzakal imam, Imam Rabi hafizahullahu ta'ala, sebagai imamul jarh wa ta'dil di masa sekarang ini. Jangankan dari ahlul bid'ah wal ahwa yang tidak mengenal sunnah, yang mencela dan mencerca, sampai orang yang mengaku berjalan di atas sunnah menghabisi kehormatannya. Ya, tidak di Arab Saudi, bahkan di setiap negeri yang itu berafiliasi kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, terkena sabetannya di negeri Indonesia ini juga. Padahal beliau sekarang berumur sekitar berapa tahun Ustaz Abad? 80-an lebih ya? 90-an. Sudah menghabiskan umur yang begitu panjang untuk membela sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Sampai Syekhuna Mukbir rahimahullah bukan sekali dua kali kita rekam di majlis beliau mengulangi siapa saja yang dibicarakan oleh Al-Akhrabi sebagai hizbi. Sebentar, dia akan terbongkar sebagai hizbi. Artinya beliau tidak kemudian menyebutkan bahwa, tidak ingin menjelaskan bahwa Syekh Rabi ini adalah ya orang punya ilmu apa ya laduni, bukan. Ingin menjelaskan bahwa dia berbicara itu dengan hujjah, bukti, sehingga tersingkap barakallahu fikum di belakang hari. Sekarang belum nampak, namun sudah sampai kepadanya hujjah-hujjah. Beliau berbicara, ternyata baru ketahuan, baru nampak, dan seterusnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, celaan dan cercaan yang diarahkan kepada beliau luar biasa. Dari negeri Arab, dari luar negeri Arab. Tetapi yadurru, apakah beliau bermudarat dengan celaan itu? Atau maaf-maaf, tampil beliau menanggapi. Menanggapi barakallahu fikum celaan-celaan itu. Habis umur. Kalau kita menanggapi celaan, nanti tanggapi, datang lagi. Tanggapi, datang lagi. Tidak akan berdakwah, kata beliau, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Walaupun bilangan mereka sedikit para pembela kebenaran, dan besar jumlah orang-orang yang berada di atas kebatilan, tidak akan memudaratkan para pengikut kebenaran sedikit pun. Beliau berpesan, fa'alaikum bisabati ya syababal ummati ala hadal haq. Wajib atas kalian untuk kokoh, wahai para pemuda umat ini. Fa'alaikum bisabat. Hendaklah kalian untuk kokoh, wahai para pemuda, di atas kebenaran. Usbutu wasbiru fa inna allaha nasirul haqqi subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah. Kokohkan diri kalian, sabarkan diri kalian, karena sesungguhnya Allah lah subhanahu wa ta'ala yang akan membela kebenaran fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yakumul ashhadu yawma la yanfa'u dhalimina ma'dziratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Allah Azza wa Jalla mengatakan, sesungguhnya kami akan membela utusan-utusan kami dan akan membela orang-orang yang beriman di kehidupan dunia ini dan pada hari tegaknya persaksian-persaksian. Pada hari tidak bermanfaat bagi orang-orang zalim alasan-alasan mereka, dan bagi mereka laknat, dan bagi mereka adalah negeri yang jelek. Kata beliau setelah membawakan ayat ini, fal'aqibatu lilmuttaqin wan nasru lilmu'minin bisyartin ayyathbutu wa ayyasbiru. Akibat kebaikan itu bagi orang-orang yang bertakwa, pertolongan itu terhadap kaum mukminin, tentu dengan syarat di saat mereka kokoh dan bersabar. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai segenap orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kokohkanlah diri kalian dalam kesabaran. Warabitu, dan berjaga-jagalah kalian dan bertakwalah kalian kepada Allah. Semoga kalian termasuk orang yang beruntung. Fawallahi, demi Allah, inna muwajahata ahlil bida'i ashad ashaddu 'ala al-mujahid 'anis sunnati adzabi anha. Demi Allah, menghadapi ahlul bidah itu lebih berat. Menghadapi ahlul bidah itu lebih berat di hadapan orang-orang yang menjihadi atau berjihad membela sunnah. Azab sama artinya mujahid terhadap sunnah dan pembela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ashad wallah min muwajahatil yahudi wan nasara. Ashad bikathir wa kathir. Allahu akbar. Lebih dahsyat, lebih besar, lebih berbahaya demi Allah dari menghadapi orang-orang Yahudi dan Nasara. Ditambah lagi oleh beliau, ashad bikathir wa kathir. Lebih berat lagi, lebih berat lagi. Kata beliau, barakallahu fikum, menghadapi ahlul bidah. Karena mereka merongrong Islam itu dari dalam. Mengkaburkan kebenaran, memunculkan kebatilan, menginjak-injak kebenaran itu dan orang-orang yang menyuarakan kebenaran. Habis. Apa yang mereka perbuat dengan fitnah yang sudah kita baca di depan? Al-Quran itu adalah makhluk. Apa yang mereka perbuat terhadap imam-imam sunnah? Di saat mereka tidak sanggup adu argumentasi bersama ulama, bagaimana mereka menipu untuk menguasai, mengendalikan, atau mungkin memperangkap orang-orang yang punya kekuasaan? Allah berikan kesempatan untuk menguasai, barakallahu fikum, di sebagian khalifah Bani Abbasiyah di saat itu. Maka dengan kekuasaan itu mereka leluasa untuk meneror. Menggunakan kaki tangan besi, barakallahu fikum, penguasa untuk kemudian menyetop para imam-imam yang menyuarakan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi yang menjadi tanda tanya, mampukah mereka memadamkan kebenaran itu? Jawabannya tidak. Mampukah mereka memudaratkan para pejuang-pejuang sunnah? Juga tidak. Walaupun barakallahu fikum tercabik, tersayat kulit-kulit mereka dengan para algojo-algojo, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah, tetapi mereka tidak mampu menebus lubuk hati untuk kemudian mencabut keyakinan dari kalbunya Al-Imam Ahmad, Al-Quran itu kalamullah bukan makhluk. Terus maju membela dan memperjuangkan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Berat memang dibanding dengan menghadapi Yahudi dan Nasara. Yashalu alal muslim ayyuwajiha fil jabahat as-sawarih wa dababah. Mudah bagi seorang muslim untuk menghadapi di medan laga, ya, meriam atau dababah, teng-teng, mudah mereka untuk menghadapinya, barakallahu fikum. Wa min ashaq ma yakun 'ala an-nafsi muwajahatu ahli al-batil bil haqq. Namun yang paling berat atas jiwa ini adalah menghadapi ahlul batil dengan kebenaran. Mereka bisa memberangus tank, tembak dari jarak jauh, rudal, barakallahu fikum. Mudah bagi mereka. Tetapi betapa beratnya atas jiwa ini di saat menghadapi ahlul batil dengan kebenaran. Artinya bahwa engkau berada wahai ahlus sunnati wal jamaah di atas kebenaran ini, jangan sampai ditukar. Jangan sampai barakallahu fikum ditukar kebenaran itu dengan secuil duniawi. Ketika datang bantuan berubah. Tambah bantuan datang berubah lagi. Tambah jauh bantuannya, tambah jauh perubahannya. Lah, ini berarti kan tidak lulus. Tidak lulus barakallahu fikum. Apalagi kalau meminta apa bantuan itu datang dengan maaf-maaf mengemis. Ya, proposal ini ya, kirim turun. Anda yang meminta. Kalau Anda diberi saja dengan tanpa ada meminta, itu sangat mengkhawatirkan barakallahu fikum. Bagaimana kalau Anda yang menengadahkan tangan? Maka semakin banyak bantuan datang, semakin banyak pula barakallahu fikum hal yang akan merugikan akhirat kita. Jangan sampai kemudian barakallahu fikum dunia itu datang untuk mengokohkan akhirat engkau. Oh jangan. Salah dan keliru. Makanya Syekhuna Mukbir rahimahullah selalu mengingatkan di saat itu ketika berbicara tentang Ihya Uturat yang ada di Kuwait. Ya, mereka tidak merusak salafiyin dengan pemikirannya. Tetapi mereka merusak salafiyin di berbagai negeri dengan dolarat, rialat, dengan rial-rial, dengan dolar-dolarnya. Ya barakallahu fikum, kalau kita mau jujur melihat kenyataan, benar. Ya di Jawa barakallahu fikum, di awal-awal dakwah bagaimana hancur dan rusak perjalanan ya ahlus sunnati wal jamaah tercabik-cabik urusannya karena permasalahan dunia. Beliau menutupnya dengan mengatakan, kita habiskan, walihadza tara katsiran minan nas yarubun wa yahzalun wa yata'awwalun kullu dhalika minhum firaran min muwajahati ahli al-batil bil haqqi. Oleh karena ini engkau menyaksikan banyak orang lari menjadi hina rendah dan melakukan berbagai macam takwil ini itu ini itu ini itu. Tapi ketika datang bantuan dari Ihya Uturas di Kuwait, lah, daripada ahlul bidah ngambilkan lebih baik kita. Maaf-maaf terlambat alasan Anda. Ahlul bidah sudah kenyang. Ya, di seluruh dunia ini dengan duit kok malah sekarang alasannya daripada ahlul bidah. Wes, sudah kenyang mereka. Ini salah satu contoh. Berupaya untuk takwil, berbagai macam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ini kata beliau lari tidak memiliki kesanggupan untuk menghadapi ahlul bidah itu termasuk dari firaran. Ya. Lari dari menghadapi ahlul batil dengan kebenaran. Beliau menutup dengan memesankan kembali kepada kita. Fal haqqu yahtaju ila sabrin wa hikmatin wa syaja'atin fi nafsil waqt. Kebenaran itu butuh kepada kesabaran. Kebenaran itu butuh kepada sikap hikmah yang ada pada diri kita. Kesabaran itu butuh kepada keberanian dalam satu waktu. Wasumut wasabat. Kebenaran itu butuh kepada sikap yang kokoh dan membatu. Sikap yang kokoh barakallahu fikum. Kata beliau, fahadihi min mazaya hadihi ta'ifah. Maka ini semua membawa kebenaran dengan kesabaran. membawa kebenaran dengan jiwa yang berani, membawa kebenaran dengan kebijaksanaan bijak di dalam hidupnya, membawa kebenaran dengan kekokohan. Ini merupakan keistimewaan yang ada pada ta'ifah ini, yaitu ta'ifah al-mansurah. Min mazayaha annaha tasbiru wa tathbutu hatta yadhhar al-haqqu. Mereka bersabar, mereka kokoh sampai kebenaran itu nampak. Ini mungkin yang belum kita miliki, barakallahu fikum. Ya, maaf-maaf, kesabaran kita kurang. Apalagi hikmahnya kita. Atau ya, kita termasuk orang yang pengecut mungkin di dalam di hadapan kebenaran ini. Namun dengan terus kita belajar, berbenah barakallahu fikum, kita mengharapkan keistimewaan golongan yang selamat ini mampu dalam genggaman kita sampai kita bertemu dengan pemilik hidayah taufik, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.